Ketika keretaku tiba di stasiun Yogyakarta, hatiku pun berdebar tentang masa lalu. Jalan Jayen Prawira, kasih kita bersemi, siang malam bertemu, sayang kini berpisah. Hanya salam ku sampaikan diiringi doaku, semoga kau bahagia dengan kasih yang baru. Ah sayang, kereta pun laju, air mata berlinang, mungkin bila di waktu kita akan bertemu. Sampaikan diiringi doaku, semoga kau bahagia dengan